نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم saudaraku jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya, tetap sesuai dengan protokol yang berlaku, jaga jarak dan juga bawa sajadah dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah ini adalah kajian perdana, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawi semenjak libur karena ada pandemi, dan sekarang kita bisa memulai lagi. Terakhir kita telah menyampaikan tentang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh dua penopang setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah paman beliau yaitu Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib ini yang mendukung dakwah Nabi, yang membackup Nabi, yang melindungi Nabi dari kekerasan Quraisy. Yang kedua, penopang dakwah adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang mana Khadijah ibunda kita ini adalah istri yang setia, yang loyal, mendampingi Nabi dalam suka dan duka. Otomatis tahun itu adalah tahun kesedihan, makanya dikatakan Amul Huzn, hari kesedihan. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Nah sekarang bab baru yaitu dakwah, dakwatul Islam kharijah Makkah. Rasulullah mendakwakan Islam di luar kota Makkah karena Rasulullah menjumpai kebuntuan. Orang-orang diajak masuk Islam tidak mau. Paman Rasul wafat, ibunda Rasulullah, istri Rasulullah juga wafat, dan Rasulullah dihina, dilukai. Akhirnya Rasulullah pada bulan Syawal Rasulullah pergi dari kota Mekah karena diusir, dikeluarkan, dihina karena gak ada Abu Thalib, tidak ada yang disungkani lagi oleh kafir Quraisy, sehingga mereka berbuat seenaknya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah keluar dari kota Mekah, berdakwah ke kota Taif. Itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10, berarti umur Nabi berapa tadi? 50 tahun. Keluar Rasulullah SAW ke kota Taif yang kurang lebih jauhnya itu 60 mil dari kota Mekah. 60 mil dari kota Mekah. Rasulullah berjalan dari Mekah sampai ke Taif jalan kaki, ditemani putra angkatnya atau mantan putra angkatnya, mantan budak Nabi yang dicintai Nabi, yang setia ke Nabi, yang luar biasa loyalitasnya ke Nabi, siapa namanya? Zaid bin Harisa. Dan kalau cerita tentang Zaid ini gak ada habis-habisnya. Orang yang paling dicintai Nabi diantaranya ini, Zaid bin Harisa ini. Hanya berdua, zahaban wa iyaban, jalan kaki. Berangkat 60 mil dari Mekah ke Taif jalan kaki, dan nanti pulangnya pun jalan kaki. Berdua tok. Dan kita tahu bahwa medannya, kita tahu, gurun, terjal. Begitulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dari kota Mekah bersama maulanya yang bernama Zaid bin Harisa sampai ke Taif jalan kaki. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kabilah-kabilah, selalu diajak masuk Islam. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la la ilaha illallah agar engkau selamat. Selalu setiap melewati kabilah diajak masuk Islam. Setiap melewati kabilah diajak masuk Islam. Falam tujib ilaihi wahida minha, dan tidak ada satu kabilah pun yang sedia masuk Islam. Tidak ada yang menyambut dakwah Nabi. Falamma intaha ila Taif, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tiga bersaudara penguasa Taif. Termasuk ketua suku Bani Thaqif. Thaqif itu nama bani, nama kabilah yang ada di Taif. Taif itu kotanya. Paham ya? Kabilahnya namanya apa tadi? Thaqif. Tiga orang itu adalah Abdu Yalail, Mas'ud, wa Habib au Khubaib, semuanya adalah anak Amr bin Umar Ats-Tsaqafi. Didatangi Rasulullah, diajak masuk Islam. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Diajak satu persatu. Maka dijawab oleh salah seorang di antara tiga itu. Yang pertama mengatakan, ya, bahwa saya akan merobek sitarnya Ka'bah. Saya akan merobek kelambunya Ka'bah jika memang Allah mengutusmu menjadi Rasul. Artinya saya gak percaya sama kamu. Kalau benar-benar kamu Rasul, saya akan merobek selambunya Ka'bah itu. Saking gak percayanya sama diri, sama Rasulullah. Adapun penguasa yang nomor dua berkata, ama wajadallahu ahadan khairaka. Emangnya enggak ada lain kok Allah milih kamu? Kenapa enggak orang lain kok kami yang dipilih Allah? Alasan apa kami harus percaya sama kamu? Wong manusia ini banyak di dunia, kok kenapa Allah milih kamu? Apa alasannya? Wong kamu anak yatim, orang miskin. Apa alasannya sehingga kami percaya? Enggak percaya yang nomor dua ini. Yang nomor tiga mengatakan, wallahi la ukallimuka abada. Lebih nyelkit lagi yang nomor tiga ini. Wallahi la ukallimuka abad. Demi Allah, aku enggak akan pernah ngajak kamu ngomong. Aku enggak mau ngomong sama kamu. In kunta rasulan la anta a'zamu khatara. Seandainya kamu ini benar-benar rasul, maka kamu lebih berbahaya. Ya. Maka aku enggak mau ngomong sama kamu. Ditolak mentah-mentah oleh tiga penguasa kota Taif dari bani apa tadi? Thaqif. Kabilah Thaqif. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan penolakan dari tokoh-tokoh suku tersebut, maka Rasulullah berkata, in fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Kalau engkau mengerjakan apa yang kamu kerjakan tadi, ya, ya sudah enggak apa-apa. Tapi tolong rahasiakan perkaraku ini. Paham maksudnya? Jangan kau sebar-sebarkan tentang diriku. Ya sudahlah, kalau anda enggak setuju enggak apa-apa. Tapi biarkan aku berdakwah di kampungmu. Jelas ya? Maka Rasulullah SAW ada di kota Taif itu selama 10 hari. Ngajak orang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, ketemu di jalan, diajaki Rasulullah SAW. Ya? Tidak ada satu pun yang menyambut dakwanya Nabi. Dan mereka berkata, ukhruj min biladina. Keluarlah wahai Muhammad dari negeri kami. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tokoh-tokohnya ini menyuruh anak-anak kecil, menyuruh para budak-budak, menyuruh para orang-orang yang tidak pintar, disuruh berbaris dua saf. Jadi jalan ibaratnya ini jalan begini, dua saf, pinggir kanan dan pinggir kiri. Paham ya? Disuruh baris semuanya sambil mencemooh Rasul, melempari Rasul, ya, mengejek-ngejek Rasul sambil diusir. Jadi Rasulullah terusir dari kota Taif Sedangkan di jalan itu ada manusia berbaris di samping kanan, samping kiri, sambil melempari Nabi, sambil mengejek-ngejek Nabi, sambil semua nistaan, semua celaan, semua hinaan, semua gangguan diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah orang-orang itu di pinggir jalan, sedangkan Rasulullah keluar dari kota Mekah sambil dilempari batu. Dari mana tadi? Ta'if. Saya tadi ngomong apa? Dari Ta'if, maaf. Dari Ta'if sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu berdarah-darah dengan Zaid bin Harisah. Terus Rasulullah berdarah-darah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung karena terus dikejar dan dilempari. Akhirnya Rasulullah berlindung di sebuah kebun. Kebun itu miliknya orang Quraisy. Berarti orang Mekah apa orang Taif? Hah? Miliknya orang Mekah. Dia berjalan terus sampai ada di kebun. Dan kebun itu miliknya orang Quraisy, berarti bukan miliknya orang Taif, miliknya orang Mekah. Namanya adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua-duanya anaknya Rabi'ah. Ingat omongan saya ini, orang ini nanti akan ikut perang Badar dan dua-duanya meninggal, terbunuh dalam perang Badar. Tapi saya enggak cerita Badar dulu, karena masih terlalu jauh perang Badar. Perang Badar kan setelah hijrah, betul kan? Ini hijrah aja belum. Tapi ingat-ingat nama ini, dua ini. Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Antum akan ketemu dengan nama ini nanti ketika perang Badar. Termasuk yang gelundung pertama kali, karena Mubarozah. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu. Di antara yang maju itu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Langsung keluarlah Ali bin Abi Thalib, keluarlah Hamzah. Nah, itu masih nanti perang Badar. Kita kembali ke materi. Lah kebun ini miliknya orang Quraisy. Rasulullah duduk di situ sambil berdarah-darah diusap. Berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jaraknya 3 mil dari kota Mekah. Tadi jaraknya berapa? Dari Mekah ke Taif tadi berapa? 60. Ya ini sudah sampai berapa tadi? 3 mil kurang lebih dari Taif, mohon maaf, dari Taif. Jadi keluar dari Taif 3 mil. Berarti Mekah masih jauh apa sudah dekat? Masih jauh. Ini termasuk juga tanahnya Syaibah dan tanahnya Rabi'ah jauh dari Mekah. Kan gitu kan? Oke. Duduk di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan Zaid masuk ke kebun itu, akhirnya orang-orang yang ngejar tadi itu pulang semua. Sambil ngelempari batu pulang semua. Pulang ke mana? Ke Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu Rasul termenung sambil mengusap darah. Rasulullah berdoa dengan doa yang melegenda. Doa yang dinukil dari generasi ke generasi. Doa yang menggambarkan bagaimana pedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berbunyi, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengaduhkan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan kepadamu ya Allah aku adukan sedikitnya usahaku. Suf, Rasulullah enggak nyalakan orang. Rasulullah mungkin aku yang belum bisa usaha. So, bayangkan. Padahal sudah berdarah-darah itu. Rasulullah enggak mengatakan, ya Allah timpakan balasan yang dahsyat kepada mereka yang melempari aku. Enggak. Rasulullah mengadukan lemahnya dirinya. Itu dalil bahwa dai itu harus berlapang dada. Enggak boleh ngambekan. Enggak boleh, harus kuat dadanya. Makanya ikhwatal iman, perhatikan ucapan saya. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan wahyu ketika di Bukit Tur Sina itu disuruh berangkat menuju Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Doa yang dipanjatkan Nabi Musa pertama kali setelah mendapatkan wahyu. Bagaimana doanya? Doa yang sudah antum apal semuanya. Rabbishrohli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam mil lisani yafqahu. Antum coba cek di Al-Quran antum. Kenapa Nabi Musa kok berdoa dengan doa itu? Apa sebabnya? Asal usulnya adalah beliau dapat wahyu pertama kali suruh mendakwai Fir'aun. Maka Nabi Musa merasa dirinya lemah, maka berdoa kepada Allah. Doa yang pertama kali dipanjatkan Nabi Musa, Rabbishrohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Karena dai itu enggak bisa kalau enggak lapang dada. Harus mudah memaafkan. Harus mudah melebarkan dadanya, harus memaafkan hal-hal yang remeh-temeh. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Ketika berdarah-darah dilempari batu, doa yang dipanjatkan Nabi adalah mengajukan, aku belum maksimal ya Allah. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku hanya ajukan kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya usahaku, tata caraku dalam berdakwah. Wa hawani 'alan nasi, dan aku adukan kepadamu ya Allah kehinaan diriku di depan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul musta'afin, anta rabbul musta'afin, engkau adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau menyerahkan diriku ini ya Allah. Ila ba'idin yatajahamani au yatajahamuni, kepada orang yang jauh yang akan menyerangku. Am ila aduwin malak tau amri, atau kepada musuh yang kamu kuasakan kepadanya perkaraku. Illam yakun bika aliyya khutubun fala ubali, selama engkau tidak murka kepada aku ya Allah, aku gak peduli dengan manusia. Mereka melempari aku, mereka membantah aku, mereka mengeci aku, mereka menuduh aku pembohong, mereka menuduh aku sahir, penyihir, mereka menuduh aku orang gila, aku tidak peduli ya Allah, selama engkau ridha kepadaku. Itu karena dakwah untuk Allah. Tak ada kesedihan. Kalau dakwah itu untuk Allah, tak peduli dengan omongan manusia. Walakin afiyatuka hiya awsa'u li, akan tetapi afiyamu ya Allah sangat luas untukku. Paham ya? apalagi ini posisinya ada di luar Mekah. Gampangannya ginilah, jangankan ada kerabatannya, antum ketemu di Saudi sama-sama orang Surabaya, seneng gak ketemu? Iya kan, seneng kan? Gak pakai koni salafi, apa gak salafi, gak pakai, sing penting pada Surabaya, kan gitu kan? Betul apa enggak? Ya. Itu masih ada, jiwa-jiwa kayak gitu ada, karena sesama wong Jawa, sesama wong Surabaya, itu ada lah, kayak gitu tuh ada perasaannya Utbah sama Syaibah, kasihan ini. Ada perasaan kasihan. Yang dilihat adalah sama-sama orang Mekah, sama-sama Quraisy, sama-sama keluarga. Meskipun secara keyakinan berbeda. Jelas sampai sini? Oke. Okay. Akhirnya tergerak hatinya Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Terus ngomong sama budaknya. Hei budak, tolong berikan buah anggur ini. Ya, anggur ya. Kepada Rasulullah. Kepada siapa? Bukan Rasulullah ngomongnya. Kepada Muhammad. Nah, budaknya ini namanya Adas. Orangnya Kristen. Jadi orang Kristen jadi budak tuannya orang Quraisy penyembah berhala. Jelas ya? Oke. Okay. Hei Adas, ini bawa buah anggur ini kasihkan orang itu. Akhirnya Adas datang membawa buah anggur dari majikannya tadi, Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diletakkan oleh Adas, si budak ini meletakkan buah anggur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengambil, lapar. 60 mil jalan kaki. Ya, dengan mental yang pecah karena dilukai dan seterusnya. Tapi Rasulullah kuat dalam hal ini, berdoa kepada Allah. Terus disuguhi anggur tadi. Maka Rasulullah mengambil anggur itu sambil mengatakan bismillah. Terus dimakan sama Nabi. Nabi menyebut kalimat bismillah. Terus dimakan sama Nabi. Terus heran Adas ini. Adas tadi agamanya apa? Kristen, Nasrani. Adas heran. Dari dulu ketemu sama orang-orang Arab, gak ada yang ngomong bismillah. Ini kok ada orang ngomong bismillah? Maka akhirnya Adas ngomong ke Rasulullah. Inna hadzal kalama yaquluhu alu hadhil bilad. Sesungguhnya ucapan yang kamu ucapkan tadi itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul berkata kepada budak ini, "Man min ail bilad anta? Min ail bilad anta? Kamu datang dari negeri mana? Wa madinuka, dan agamamu apa?" Maka Adas menjawab, "Ana Nasrani." Aku ini Kristen. "Min ahli Ninawa, dari negeri Ninawa." Dan negeri apa? Ninawa. Maka dijawab sama Nabi, "Min qaryati rajulis saleh Yunus bin Matta." Oh, berarti kamu ini dari negerinya Yunus bin Matta. Nabi Yunus maksudnya. Oh, berarti kamu dari kampungnya Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Maka kaget ada sini. Ada kan agamanya apa? Nasrani, dia punya Injil. Berarti ada wahyu yang turun dari langit yang ia baca, meskipun terlepas dari diubah apa enggak diubah, tapi punya kitab suci. Kalau orang kafir Quraisy kan enggak punya kitab suci. Ketika Rasulullah menyebut kalimat Yunus bin Matta, kaget ini Adas ini. Dan Adas mengatakan, "Loh, kamu kok tahu kalau ada orang namanya Yunus bin Matta?" Otomatis Yunus bin Matta ada di kitab apa? Injil. Makanya kaget ini. "Loh, kamu kok tahu kalau ada orang namanya Yunus bin Matta?" Maka dijawab sama Nabi, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun." Iya, aku tahu Yunus itu seorang nabi. Dia adalah saudaraku. Dia nabi, aku pun nabi. Dan semua nabi kan satu nasab. Ketika mendengarkan ucapannya Rasulullah bahwa kamu ini dari negeri Ninawa, itu adalah negerinya Nabi Yunus, maka dijawab, "Kenapa kamu kok tahu Nabi Yunus?" "Iya, Nabi Yunus adalah nabi, dia adalah saudaraku." Ketika mendengarkan penjelasan Nabi itu terheran-heran ada sini. Akhirnya Adas ini langsung memeluk Rasulullah. Dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendekap kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciuminya. Rasul diciumi sama siapa tadi? Adas. Maka majikannya melihat, Syaibah bin Rabi'ah sama Utbah bin Rabi'ah melihat. Setelah datang maka dikatakan, "Hei, hulam, waihak, celaka kamu. Kenapa kamu memeluknya? Kenapa kamu menciumnya? Wallahi agamamu lebih baik daripada agamanya dia." Maka Adas mengatakan, ya sayyidi ma fil ardi syai'un khair min hadar rajul. Wahai majikanku, tidak ada di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Ini makanya Rasulullah SAW itu, ketika terjadi perang antara Romawi sama Persia, Rasulullah dan para sahabat itu lebih cenderung yang masuk, yang menang siapa? Romawi. Karena Romawi itu masih ada sisa-sisa apa? Kebenaran di hati-hati mereka. Paham maksud saya? Dan masih ingat Rasulullah pernah nyurati Raja Heraklius Kaisar Romawi pernah? Hampir masuk Islam apa enggak? Hampir masuk Islam. Karena tahu. Karena mereka itu punya Alkitab meskipun sudah dirombak-rombak. Termasuk ada sini, ada sisa-sisa kebenaran dalam agamanya yang bisa, ya, wallahu alam enggak diterangkan di sini apakah nanti Adas masuk Islam apa enggak, wallahu alam enggak jelas. Tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa Adas sangat menghormati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatul iman, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Ya. Di sinilah Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah. Perhatikan, ya Rasulullah. Ini keluar dari tema dulu ya, keluar dari tema. Tadi perjalanannya sampai Rasulullah mau pulang kemana tadi? Ke Mekah. Nah, tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Thaif berdakwah tadi, Rasulullah pernah ditanya Aisyah. Ya Rasulullah, apakah ada perkara yang lebih dahsyat yang pernah engkau jumpai selain perang Uhud? Karena perang Uhud itu perang yang sangat apa? Dahsyat, berdarah-darah, banyak sahabat yang terbunuh dan ceritanya sangat tragis. Apakah ada peristiwa yang lebih dahsyat yang pernah engkau lalui selain dari Uhud? Maka Rasulullah menjawab, iya. Rasulullah mengatakan, laqitu min qaumika ma laqitu. Aku menjumpai dari kaummu apa yang aku jumpai. Yaitu pada waktu ke Thaif itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku paparkan Islam, aku tawarkan Islam kepada tiga pemuka Bani Saqif. Ya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang menerima dakwahku. Sampai akhirnya mereka diceritakan Rasulullah SAW, cerita yang tadi itu diceritakan Rasulullah SAW, sampai Rasulullah berdarah-darah terus, aku berjalan sampai di tempat namanya, di sini disebutkan di Kornil Sa'alib. Jadi Rasulullah cerita kepada Aisyah. Aisyah kan gak jumpa masa-masa kayak gitu. Aisyah jumpa gak masa-masa kayak gini? Gak jumpa. Belum jumpa. Masih kecil atau belum lahir. Paham ya maksudnya ya? Maka minta diceritani Aisyah ini. Maka diceritani sama Rasulullah, aku dulu berangkat ke Thaif. Aku dilempari, aku dihujat, aku dihina, sampai aku berjalan. Sampai tiba di tempat namanya Kornith Tha'alib. Disitulah Jibril datang. Dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inilah malaikat apa? Malaikat gunung. Kata Rasulullah, maka aku melihat malaikat gunung. Dan malaikat gunung berkata, perhatikan, malaikat gunung mengatakan, ya Muhammad, mengucapkan salam dulu, assalamualaikum, kemudian, ya Muhammad, ya kalau engkau berkehendak, niscaya aku akan timpakan kepada penduduk Thaif ini, dua gunung ini, dua gunung Mekah. Jadi Rasulullah sabar. Tetapi Jibril datang ke Rasulullah, menawarkan malaikat apa tadi? Malaikat gunung. Itu menunjukkan levelnya tinggi mana Jibril sama malaikat gunung. Jibril itu Ra'isul Malaikah. Ya, ketuanya, pimpinannya para malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, ini malaikat Jibril. Kalau malaikat apa? Wahai malaikat gunung. Wahai Muhammad, ini malaikat gunung. Kalau kau mau ingin apapun terserah, perintah dia. Muncul malaikat gunung. Ya Muhammad, silakan perkaranya. Fama syi'tah. In syi'tah, kalau kau mau, aku akan tumpahkan kepada mereka ini dua gunung Mekah ini. Ahsabai. Maka Rasulullah SAW menjawab ucapannya malaikat gunung dengan ucapan yang melegenda. Bal arju an yukhrijallah azza wa jalla min aslabihin man ya'budullah wahdahu la syarika la bi syai'a. Tidak, jangan. Jangan kau timpakan kepada mereka dua gunung ini. Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari nasab mereka ini kaum yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sabar Rasulullah, enggak mau membalas. Dan realita kita akan membuktikan nanti hampir selesai kitab ini. Hampir selesai kitab ini. Nanti penduduk Taif ini ketika manusia murtad, tidak memurtad sendiri. Antum paham maksudnya? Nanti setelah perang Hunain kan masuk Islam mereka. Paham ya? Mereka masuk Islam nanti, terlambat masuk Islamnya. Terus setelah Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, kan muncul orang-orang apa? Murtad, nabi-nabi palsu. Paham? Sudah saya sampaikan dulu di kitab apa itu? Hikbah minat tarikh. Betul apa enggak? Jawab. Sudah belum? Ya salam. Kan sudah pernah saya pelajari, kita pelajari dulu waktu khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Betul apa enggak? Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah, maka diantara kendala yang dihadapi oleh Sayyiduna siapa? Abu Bakar As-Siddiq adalah munculnya orang-orang murtad. Betul apa enggak? Nah, maka banyak kabilah yang murtad, itu Taif ini Thaqif enggak mau murtad. Karena penduduknya mengatakan, "Lah iya wong kita ini baru masuk Islam, masuk kok murtad?" Akhirnya ketika orang-orang murtad semuanya, Thaqif ini enggak mau murtad. Karena kena doanya Nabi tadi itu loh. Jangan kau timpakan kepada mereka azab. Saya berharap keluar dari rahim-rahim mereka ini atau apa namanya? Iya, nasab-nasab mereka ini akan generasi yang akan menyembahnya. Dan terbukti nanti ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah sudah wafat, ketika semua orang banyak yang murtad, Thaqif tidak memurtad. Itu apa namanya, buah dari kesabaran dan buah dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwatal iman, kembali ke materi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih di perjalanan menuju mana tadi? Menuju kota Mekah. Rasulullah berjalan di kota menuju kota Mekah sampai di sebuah tempat. Sampai di sebuah tempat. Mohon maaf tadi sempat. Akhirnya sampai di sebuah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat itu perjalanan menuju kota Mekah Rasulullah didatangi beberapa jin. Makanya ada ayat turun kan? Surat Al-Ahqaf ayat 29 ayat 30 ayat ini ceritanya Rasulullah ketemu jin ya, karena pulang dari Taif ini. Wa idh sarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallau ila qaumi mundirin. Dan kami palingkan kepadamu beberapa golongan dari bangsa jin mendengarkan Al-Qur'an. Ketika mereka hadir kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata ansitu, diam. Dengar. Jelas ya, didatangi para ru'asa'ul jin, para ketua suku jin. Ketika mendengarkan Rasulullah baca Quran, ini ketuanya ngomong ke jin-jin yang lain, ansitu, diam, dengarkan baik-baik. Setelah Rasulullah selesai membaca Quran, ini pulang ke kampung halamannya, ya, wallau ila qaumihim mundirin. Akhirnya bangsa lelembut ini, bangsa jin datang ke kampungnya, mereka menyampaikan Al-Quran yang dibaca Nabi tadi itu. Terus sampai di kampung jin, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na kitaban, kami mendengarkan kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan Allah setelah Musa. Itu dalil bahwa jin itu juga terbebani syariat. Paham ya? Itu dalil bahwa jin juga terbebani untuk mengikuti Alkitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab apa? Sebelumnya. Termasuk juga surat jin, yaitu surat jin ya. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, kul, katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada golongan dari bangsa jin yang mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka kembali ke kaumnya dan jin-jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusti, memberi petunjuk ke jalan kebenaran. Fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Al-Qur'an. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu dalil bahwa jin pun dapat taklif atau pembebanan syariat berupa tauhid dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hampir sampai di kota Mekah, bingung Rasulullah. Rasulullah ini bingung, kita kemana? Bagaimana kita kembali ke Mekah? Wong kita diusir dari Mekah. Apa maksudnya enggak? Kemana ini? Akhirnya Zaid bin Harisah berkata, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka?" Ya Rasulullah, bagaimana engkau mau balik ke Mekah? Wong kita kemarin berangkat itu keluar karena kita diusir. Paham maksudnya? Bagaimana kita kembali ke kota yang kota itu sudah mengeluarkan kita? Maka Rasulullah berkata, "Ya Zaid, innallaha ja'ila ma tara farajan makhraja." Wahai Zaid, ini enggak diterangkan di sini sanadnya ya. Wahai Zaid, Allah akan memberikan solusi dan Allah akan menolong agamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai mendekati kota Mekah, Rasulullah tinggal di Hira. Di Hira berarti di gunung apa? Jabal Nur. Jabal Nur itu gunungnya, sedangkan guanya namanya gua apa? Ya. Maka Rasulullah mengutus seseorang untuk ke Rasulullah mengutus seorang dari suku Khuza'ah. Khuza'ah kan sekutunya Nabi. Masih ingat enggak ketika Sulhul Hudaybiyah? Ya belum ingat, Ustaz, karena belum dipelajari, Ustaz. Nah, repot jelaskannya. Intinya Rasulullah mengutus seorang untuk minta suaka. Enggak berhasil. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk ke Suhail bin Amr. Nah, Suhail bin Amr ini termasuk yang nanti ikut perjanjian Hudaybiyah, wakilnya orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengutus seseorang ke Suhail bin Amr, tapi Suhail mengatakan, aku enggak bisa memberi suaka. Intinya Rasulullah itu mencari orang-orang yang sekiranya orang itu bisa menolong dirinya menjadi pemberi suaka supaya bisa masuk ke kota. Paham maksudnya suaka ya? Suaka politik, misalnya ada orang di deportasi, ada ini mengasih suaka masuk ke negaranya. Paham kan maksudnya kan? Nah, maka Rasulullah butuh suaka di sini. Rasul mencari fulan enggak berhasil sampai Rasulullah kepikiran ada orang baik, orang kafir Quraisy, tapi orang itu permusuhan, enggak memusuhi Nabi. Dalam artian tidak seperti Abu Jahal gitu lah. Namanya, ingat-ingat nama ini, karena ini nama ini akan berulang lagi nanti dalam perang Badar. Namanya Al-Mut'im bin Adi, orang baik. Al-Mut'im bin Adi. Kata Mut'im, sudah, oke, saya akan memberi suaka kepada Muhammad. Akhirnya Mut'im berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, bawa pedang-pedang kalian. Hunuskan pedang-pedang kalian. Mantap ini, Mut'im bin Adi. Anaknya suruh bawa pedang semuanya. Langsung berjalan ke Ka'bah. Ya. Di depan Ka'bah itu ngomong dulu sama anak, albisu as-silah. Pakailah senjata-senjata kalian. Anak-anaknya dikumpulkan, suruh bawa pedang semuanya. Setelah itu semua kalian harus berangkat ke Ka'bah. Anaknya berangkat ke Ka'bah. Di depan Ka'bah itulah Mut'im bin Adi berteriak lantang di depan orang-orang Quraisy. Ya, fa inni qad ajartu Muhammadan. Aku telah memberi suaka ke Muhammad. Biarkan Muhammad masuk ke kota Makkah. Tidak ada satu orang yang menyerangnya. Tidak ada satu orang pun yang mencelanya. Tidak ada satu orang yang membuli dirinya. Tidak ada satu orang yang melukainya. Aku beri suaka kepada Muhammad. Tak boleh ada orang yang melukai Muhammad. Tidak sendirian. Bawa siapa tadi? Anak-anaknya bawa pedang. Akhirnya Rasulullah turun dikawal. Bayangkan. Kafir loh ini Mut'im bin Adi. Bukan orang Islam. Kafir dia. Akhirnya selesai Rasulullah ada ikut sampai di Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf dulu, biasa kebiasaannya kan gitu. Kalau datang kan harus tawaf dulu. Tawaf langsung Rasulullah masuk rumah beliau. Setelah itu Abu Jahal penasaran, ojo-ojo Mut'im ini masuk Islam. Didatangi sama Abu Jahal. Siapa yang didatangi? Mut'im. "Hei Mut'im, apa mi masuk Islam apa sekedar ngasih suaka tok?" Paham maksudnya ya? "Amujiran anta am mutabi'un?" "Hei Mut'im, amujiran anta, apakah kamu sekedar memberi suaka? Au mutabi'un, atau kau sudah mengikuti agama Muhammad? Kamu yang mana?" Maka dijawab, "Ana mujirun, aku sekedar pemberi suaka." Jadi Abu Jahal, "Ya wis nek ngono. Ojo masuk Islam lho awakmu. Kalau beri suaka enggak apa-apa." Akhirnya Abu Jahal mengatakan, "Ajarna ma ajarta." "Ya sudah kalau gitu, aku pun memberi suaka kepada orang yang kamu beri suaka." Berarti Abu Jahal setuju apa enggak? Setuju. Itu menunjukkan kedudukan Mut'im bin Adi sangat besar di mata orang apa? Kafir Quraisy. Dan Rasulullah tidak melupakan kebaikannya Mut'im bin Adi. Makanya dalam perang Badr nanti, ingat-ingat ucapan saya, nanti akan ketemu lagi dalam perang Badr. Ketika perang Badr Rasulullah mengatakan, kalau nanti kalian dalam peperangan ini ketemu Mut'im bin Adi, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Kalau nanti dalam perang ini kalian berhadapan sama Mut'im bin Adi, jangan dibunuh. Paham maksudnya ya? Dan Mut'im bin Adi ini ketemu sama sahabat. Mut'im bin Adi itu punya kenalan akrab. Bukan kenalan, teman dekat jahiliyah. Sama-sama kafir Quraisy. Maka ketika sahabat tahu ada Mut'im, ya Mut'im, menyingkirlah. Wallahi kami diperintahkan Nabi kami untuk tidak membunuh. Menyingkirlah. Jangan sampai pedang kami menebas lehermu. Paham gak maksudnya? Itu menunjukkan bagaimana taatnya para Mut'im, kami gak akan membunuh. Karena Nabi kami melarang kami membunuhmu. Menyingkirlah. Kalau begitu jangan bunuh temanku ini. Oh enggak, ada pun temanmu ini enggak masuk daftar. Akhirnya para sahabat menyerang temannya, dia kan kafir, jahat. Tapi dilindungi sama Mut'im. Akhirnya terpaksa sahabat membunuh Mut'im. Karena melindungi siapa? Temannya. Bukan karena Mut'im yang ingin dibunuh sahabat, karena dia melindungi temannya ini. Akhirnya terbunuh dalam perang itu. Ketika orang-orang dalam perang, kok jadi perang Badar ini ceritanya ini? Ketika cerita perang Badar ini, orang-orang kafir Quraisy pembesar-pembesar dimasukkan ke sumur, Rasulullah ngomong, perhatikan, dalam perang Badar nanti akan terulang kisah ini. Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallam biha ula inna tataraktum lahu. Ya. Seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup dan dia melobi aku untuk membiarkan orang-orang ini, niscaya aku biarkan mereka. Saking agungnya kedudukannya apa? Mut'im bin Adi, gak usah ngomong rahimahullah ya, dia mati kafir ya. Faqala fi asar, seingat saya dia termasuk, wallahu alam, nanti kita akan ketemu lagi dalam perang Badar, apakah dia termasuk daftar yang jangan dibunuh ataukah dia sudah mati sebelum perang Badar, nanti kita lihat lagi untuk kepastiannya. Yang jelas Mut'im bin Adi ini orang yang Rasulullah tidak melupakan kebaikannya karena pernah membantu Rasulullah masuk ke Mekah. Pelajaran yang bisa dipetik, ya jangan sampai kisahnya saja, harus ada pelajarannya. Pelajaran pertama yang bisa dipetik dari kisah ini jangan lupakan pelajarannya ini. Pelajaran dari dakwanya Nabi ke kota Thaif. Yang pertama, Fadlu Zaid bin Harisah. Keutamaan Zaid bin Harisah. Dan ini kalau cerita Zaid bin Harisah, satu pertemuan gak selesai. Intinya gitu aja ya, keutamaan siapa tadi? Zaid bin Harisah. Antum sudah sering saya ceritakan tentang beliau kan, yang paling dicintai Nabi, Nabi sayang sama dia, anak angkat, terus Allah turunkan, Allah nikahkan sama Rasulullah nikahkan dia sama siapa? Zaid. Kisahnya panjang dan dulu sudah saya sampaikan. Pelajaran nomor 2, berdakwah itu mulailah dari ru'asa. Ru'asaul qaum. Berdakwah itu mulailah dari para pembesar. Maksudnya itu, dengan itu kalau masuk Islam maka orang-orang anak bawahnya akan apa? Masuk Islam. Rasulullah yang didatangi kan ketua sukunya dulu kan tadi kan? Nomor tiga. Pelajaran nomor tiga, istainu. Jadi simpanlah agendamu untuk mensukseskan. Jadi begini, kalau engkau ingin agendamu itu sukses, jangan kau sebar-sebarkan ke orang. Simpan agendamu. Nah, itu poin nomor tiga. Itu diambil dari perkataan Nabi, kalau engkau gak setuju dengan dakwaku, ya sudah, tolong apa? Simpan, jangan kau sebar-sebarkan. Itu dalil kalau kita itu punya hajat, jangan gampang dikasih tahu orang. Makanya ada hadis, perhatikan. Ada hadis yang insya Allah ini barangkali baru antum dengar. Istainu ala injahil hawaiji bil kitman. Mintalah tolong kepada Allah untuk mensukseskan agenda-agendamu dengan menyembunyikannya. Fa inna kulladzi ni'matin maqsud, karena setiap orang yang diberi nikmat itu jadi sasaran target hasad. Antum pengen bangun toko, ojo diceritakno wong sik. Aku mau bangun toko, ya dorong-dorong diceritakno wong. Karena enggak semua orang itu senang sama kamu. Paham enggak? Saya nanti itu mau nyokolakan anak saya ke gini. Saya nanti itu mau bikin toko segini. Jangan ceritakan orang. Jalan dulu, simpen rapat-rapat. Kalau sudah jadi, baru kasih tahu orang. Paham gak Ustaznya? Makanya ada hadis seperti ini. Istainu ala injahil hawa'iji bil kitman. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mensukseskan kebutuhanmu, agenda-agendamu dengan merahasiakannya dulu. Jangan ember gitu deh. Jangan semua orang ceritakan. Kalau sudah masih agenda, jangan ceritakan ke orang. Ya, kenapa? Karena setiap orang yang diberi nikmat itu mesti ada yang orang yang iri, hasad. Makanya kalau antum punya agenda, Jangan gampang diceritakan orang dulu. Rapatkan dulu, dirapatkan, disimpan dulu. Kalau sudah waktunya baru boleh disampaikan. Karena gak semua orang itu senang dengan, kadang-kadang teman itu, antum ceritanya, belum tentu senang loh. Betul apa enggak? Ya. Karena yang tidak hasad di muka bumi cuma ibumu sama bapakmu. Semua selain ibumu masih bisa hasad. Saudara, dulur, ngeplek, dulur, satu rahim, bahkan kembar. Satu rahim plus kembar lahirnya bareng. Ayo gak mungkin bareng ya, mesti selisih berapa detik. Masih bisa hasad. Betul apa enggak? Hanya ibu yang tidak hasad. Ibu itu yang terbaik untuk anak dikasihkan. Terus, nomor berapa nih? 4. Nomor 4 adalah, seorang da'i harus berlapang dada. Pelajaran nomor 5, disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Karena tadi di situ Rasulullah mengangkat tangan. Tadi gak saya sebutkan ya mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan Rasul. Jadi disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Nomor 6, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Ya, nomor 6. Ya. Bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Diambil dari mana ini? Rasulullah diberi hadiah sama tadi? Anggur. Pelajaran nomor 7, ahli kitab akrab ilaina minal kufar. Ahli kitab itu lebih dekat kepada kita daripada orang-orang musyrikin. Maksudnya orang kafir yang ahli kitab itu lebih dekat kepada kita daripada musyrik penyembah berhala. Ana enggak usah nyebutkan nama agama di Indonesia, antum tahu kan mana yang ahli kitab, mana yang tidak ahli kitab? Ya kan? Ahli kitab itu pemilik Injil dan pemilik Taurat. Paham? Selain itu berarti penyembah berhala kan gitu kan? Oke. Kemudian nomor berapa ini? 7. Nomor 8. Nomor 8, mendoakan orang yang didakwai. Nah, ini penting. Mendakwakan orang didakwai itu penting. Antum ya mendakwakan orang. Saya tutup dengan ini aja ya. Anggap ini yang terakhir. Mendakwakan orang yang didakwa itu penting. Seperti Rasulullah tadi, jangan kau timpakan azab ini. Justru saya berdoa berharap Allah keluarkan dari rahim-rahim mereka, nasab-nasab mereka ini kaum yang menyembahnya kepada Allah. Ada sesuatu, ada orang itu berubah bukan karena dalil kita. Tapi orang itu berubah menjadi baik karena doa kita. Ada orang itu sama kasih dalil enggak mempan. Betul apa enggak? Kasih dalil bolak-balik enggak mempan. Ya sudah, sampean doakan. Rasulullah SAW pernah didatangi Abu Hurairah, tahu ya Abu Hurairah? Punya ibu, ibunya dibenci setengah mati sama Rasulullah. Didakwai, dikasih dalil, malah mencela-cela Rasulullah di depannya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menangis. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedih, aku mendakwai ibuku. Dia enggak masuk Islam, malah mencela-mencela dirimu ya Rasulullah. Tolong doakan ibuku ya Rasulullah. Ada kata-kata, ibuku mencela siapa? Rasul. Doakan ibuku ya Rasulullah. Rasulullah enggak ngomong, ngapain aku doain ibumu, ibumu mencela aku kok. Salahnya diinglokno aku, bah, mati kafir ya wis. Nabi enggak ngomong gitu, didoakan sama Nabi. Apa doanya Nabi? Karena memang da'i enggak boleh pendendam ya akhi, enggak boleh dendam. Nabi berkata, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Didoakan. Setelah itu Abu Hurairah pulang. Abu Hurairah pulang mendengarkan suara kemericik air. Pernah dengar kisah ini? Kemericik air. Ternyata ibunya mandi. Sebentar dulu kata ibunya. Setelah ibunya keluar pakai baju rapi, baru keluar disuruh masuk Abu Hurairah, ibunya langsung ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini terkadang orang itu berubah bukan karena dalil, tapi karena apa? Doa. Maka jangan remehkan doa. Termasuk Rasulullah itu tadi. Didatangi, dilempari batu, dikasih dalil, tidak mempan, didoakan. Ternyata akhirnya mereka nanti masuk Islam. Karena apa? Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Tepat. Maaf soal. Taib. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. InsyaAllah nuwasil kalamana fil liqa al-ati, akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga kita bisa istiqamah. Pada pertemuan akan datang, ada dua peristiwa ini yang membuat Nabi sedih. Yang pertama, wafatnya paman dan istri, betul ya? Yang kedua, peristiwa penolakan, apa tadi? Ta'if. Maka pada pertemuan akan datang, butuh Rasulullah, butuh tasliyah, butuh hiburan. Maka besok akan saya ceritakan Isra Mi'raj. Bagaimana Isra'nya Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, apa yang ditemui Nabi di Masjidil Aqsa, bagaimana perjalanannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa diangkat ke Sidratul Muntaha, terus apa saja yang terjadi di sana, pelajarannya apa saja yang dilihat Nabi di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, apa saja dan apa saja hikmahnya, insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.